Mitra Bisnis, pemerintah DKI Jakarta akan mewajibkan tempat keramaian yang ada di Jakarta seperti mall, hotel, dan restoran untuk memamerkan, menjual, dan memperkenalkan hasil industri berbasis budaya. Selain itu, juga harus menampilkan kesenian dan kebudayaan yang ada di tanah air. Ada komentar, pemerintah seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam dunia bisnis. Yang harus dilakukan adalah mengembangkan industri berbasis budaya itu agar mempunyai daya saing dan menarik untuk dipasarkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda soal ini? Saya kira bagus ya, itu kalau budaya kita juga harus ditonjolkan ya, karena budaya kita kaya dan harusnya kalau dikemas dengan baik, itu pas diterima ya. Kalau detail eksekusi yang harus diperhatikan dari penerapan aturan ini, apa menurut Bapak? Ya memang harus disesuaikan ya, nggak bisa semua diterapkan untuk semua rata ya. Saya rasa tetap ada yang memang tempatnya lebih kecil ya, harus disesuaikan juga. Tapi ide dasarnya untuk menonjolkan budaya itu yang saya rasa itu cukup bagus ya. Itu yang kita harus dukung ya. Kayak di luar negeri juga saya rasa banyak sekali mereka tonjolkan budaya-budaya negara mereka gitu. Lalu bagaimana dengan komentar, pemerintah seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam dunia bisnis. Yang harus dilakukan adalah mengembangkan industri berbasis budaya itu agar mempunyai daya saing dan menarik untuk dipasarkan. Ya, saya sih setuju. Cuman tahap awal memang kalau nggak, tahap awal perlu didorong dulu. Nanti kalau udah jalan sendiri harusnya udah bergulir gitu. Oke, kalau Summarecon sendiri Pak, adakah ide serupa yang juga sudah diterapkan? Ya, kalau di tempat kami, seperti di Serpong ya, kita bikin festival kuliner Nusantara ya. Nanti bulan Agustus nih yang ketiga, dua tahun lalu itu Minang, itu juga disambut dengan baik. Yang sekarang nih nanti Agustus kita Jawa ya, terutama dari Solo dan Jogja. Ya, itu kita juga nanti kemas, bukan hanya itu aja, tapi juga ada, bukan hanya makanan ya, kita cari makanan-makanan yang khas di sana, seperti misalnya gudegnya, terus ada serabi Noto Suman, segala macam soto-soto yang enak-enak di sana kita undang. Tapi juga nanti kita ada tari-tariannya juga, ada keroncong. Ya saya rasa itu orang juga menyambut gitu loh. Jadi kita rasa emang budaya kita sebenarnya kaya yang saya bilang tadi. Sangat banyak dan tapi kurang diekspos aja gitu. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Saya Wendy Lim.